Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemarin yang kita ambil apa? Al-istighraqiyah terbagi jadi berapa? Yaitu bi'tibari haqiqatil afrad. Yang kedua bi'tibari sifatil afrad. Bedanya apa? Perbedaan antara keduanya apa? Entah kayak apa saya. Karena yang pertama bi'tibari haqiqatil afrad, ya memang secara hakiki, ya, secara hakiki dia apa bisa diganti dengan kata kul. Tayyib. Wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqa kullul insani dha'ifa. Sedangkan nam sifatil afrad akan difilakan itu hanya pensifatan saja. Nam sebagai bentuk mubalaghah maka apa bisa masuk kul tapi apa secara majaz, tidak secara hakikat. Nah, tidak secara hakikat. Ini maksudnya. Dan yang banyak kita dapat di Al-Hanifillah yaitu jenis yang pertama bi'tibari haqiqatil afrad. Nah, bahasanya al-istighraqiyah ya. Nah, mencakup semua nah hal karena termasuk sigah umum ikhwan fillah kata innal insana lafi khusr misalnya yang mencakup semua insan sampai datang pengecualian. Sekarang kita masuk pada lughatu himyar fi lami al. Qala Ibnu Syam rahimahullah taala wa ibdalul lam miman lughatun himyariyah. Wa syarah lughatu himyar ibdalul lam al miman. Wa qad takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim. Qala ba'dhum in hadhihi lughah mukhtassatun bil asma' allati la tudghamu. Na'am. La tudghimu lam ta'rif fi awwaliha. Sebagian mengatakan al-Khanifillah bahwasanya lughah ini, lughah himyar ini khusus. Nah, dengan isim-isim yang apa? Lam ta'rif tidak diidghamkan kepada awalnya. Taib. Berarti nah contohnya nahu gulam menjadi al-gulam. Wa kitab bi khilafi rajul karena rajul lamnya diidghamkannya tidak. Rajul kalau ketemu dengan al menjadi ar-rajulu diidghamkan ya tidak. Nah, namanya apa ini dalam tajwid? Syamsiyah al-syamsiyah. Naam. Taib wan nas. Wa hadha fihi nadhar. Dan ini padanya butuh apa? Butuh ditinjau ulang. Taib yarudduhu wuruduhu fima tudghamu fihi lamut ta'rifi aidha faqad sumi'a ja'am rajulun am ini kan ganti dari al ya kan kalau bahasa kita apa ja'ar rajulu ya tidak harusnya diidghamkan kalau menurut kaidah yang disebutkan di sini berarti apa tetap ja'ar rajulu tidak diganti dengan mim. Taib. Jadi yang rajih tentang lughah himyariyah tetap pokoknya semua al mereka ganti khanifillah baik itu al qamariyah maupun al syamsiyah. Dan yang menunjukkan adalah apa? bait yang disebutkan juga apa? Hadis yang mereka sebutkan. Nah, walaupun nah hadisnya ada kedhaifan, waqad takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim idz qala laisa minim birri na'am tayyib laisa minam birri laisa minam birrim siyamu fim safari. Nah, sudah otomatis biasanya al ya kan mau diganti mim jadi kerepotan. Al-hadith bihadzal lafz rawahu Ahmad fi ba'di turuqihi an Ma'mar an Zuhri an Sufyan ibn Abdullah an Ummi Darda an Ka'b ibn Asim al-Ash'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara qala Syekh Al-Albani rahimahullah fi dha'ifah hadza isnadun zahiruhu sihhah rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu Muslim wa illatuhu syudzudz wa mukhalafatul jama'ah. Nah, dahulunya sahih, tapi apa? Nah, ada ilah khanifillah, yaitu syadha. Waqala syekhuna mukmin rahimahallahu ta'ala fi sahih al-musnad wa riwayatu laysa minam birri tashifun kama fil kifayah lil khatib wa talkhis lil habir ibn Hajar bal qala Zuhri lam asma'hu ana laysa minam birrim siyamim fi safari kama inda al-Humaydi fi musnadihi fa'ulima min hadha anna al-haditha bil lughati al-himyariyah lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam fal nam sahhafaha sahabi ala lughatihi, yaitu sahabi tersebut yang apa mentashif dan apa membacanya sesuai dengan lughah yang dia gunakan. Qala al-hafid fi talkhis wa huwa al-awjuh indi, dan ini yang paling kuat di sisiku bahwasanya na'am sahabi ikhwanifillah yang meriwayatkan hadis tersebut ya meriwayatkan dengan lughah dia sendiri, dengan lughah himyari, bukan na'am hikayat dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lughah tersebut. Qultu fi thubutihi aidan min as-sahabi nadhar. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abu Bilal, dan penetapan juga bahwasanya itu dari sahabi butuh dicek ulang. Kenapa? Li'anna Zuhri yaqul innahu lam yasma'hu bil lughatil himyariyah. Karena Zuhri mengatakan dia tidak mendengar dengan lughah himyariyah. Baik. Wal hadits rawahu al-Bukhari bila laisa minal birri as-siyamu fis safar wa Muslim laisa minal birri an tasumu fis safar. Wa kilahuma indahu min hadits Jabir bin Abdullah wa lahu indahuma sababun sababu wurudin. Nah, wa huwa fi sahih Muslim bi Syekhina al-Wadi'i an Ka'b ibn Asim bil Abd al-Bukhari min ghairi dhikri sababil wurud. Nah, sebab wurudnya hadis apa? Dalam pembahasan puasa ini. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Siapa yang ingat? Apa aja kalian? Yaitu ketika nah para sahabat melakukan safar, kemudian ada seorang yang apa yang dikerumuni manusia karena tidak bisa, sudah terlalu lelah, terlalu capek atau pingsan. Nah, dikarenakan puasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Dan termasuk kebaikan puasa nah, dalam kondisi safar, kalau jadinya seperti ini ya tidak. Jadinya ngerepoti orang, dia sendiri juga na'am dayum menjadi sakit dan seterusnya. Itu maksudnya. Adapun seorang yang kuat na'am dan tidak terganggu dalam safar, tetap apa? Merupakan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW memilih untuk berpuasa pada perjalanan menuju Fathu Makkah. Jadi hadis dengan riwayat tersebut ikhwan fillah terjadi tashif, kekeliruan periwayatan. Wa alaihi qaulu syair. Dzaka khalili wadu yuwasiluni yarmi warai bimsahmi wa masalimah. Nah, taib di sini nas juga menunjukkan bahwasanya al-syamsiyah kemasukan lughah tersebut ikhwanillah. Dalam lughah himyariyah tetap diganti dengan mim. Yarmi warai bimsahmi. Kan ini harus sin kan setelahnya adanya bisahmi ya tidak? Bisahmi, bisahmi wassalimah. Al-bait wa kadzalika qawluhu wa 'alaihi qawlu sya'ir. Naam. Saqat. Wa takhrij al-bait bila nisbah. Wa mansubun ila Bujair ibn Ghunmah At-Ta'i. Wa lu khalili al-khullah as-sadaqa wal khalil as-siddiq. As-salimah wahidatus silam. Bi kasril lam fil mufrad wa sin fil jama'. Taim. As-salimah dengan lamnya dikasrah kalau mufrad, kalau as-silam nam ini bentuk jamak yaitu hijarah. Maknanya batu ya kan. Berarti makna hadis makna bait hadza huwa siddiq haqqan alladhi yatawasalu ma'i wa yasluku tariqa baqa'il wuddi wa yudafi'u anni marratan bisihami wa marratan bisilam fayarmi a'da'i bidzalika min wara'i. Ini adalah apa? Betul-betul teman sejati yang senantiasa apa? Menyambung hubungan denganku dan apa? Menempuh jalan untuk tetap tetap apa? Hubungan kasih sayang dan membela ku terkadang dengan panahnya dan terkadang juga ikut menimpali dari belakangku. Dalam artian ketika ada musuh ya dia melempari musuh-musuhku dengan batu atau dengan panah. As-salimah ini bermakna apa? Batu iman. Ada mi'rabnya mudah. Karena syahid yang diinginkan cuma apa? Penggunaan dhammah al yang diganti dengan am. Di sini ada beberapa tanbihat kita ambil. Tanbihat at-tanbihul awal qala ibn jinni. Hadha al-ibdal yani ibdalul lam man syadun la yasughu al-qiyasu alayh. Ini ibn jinni. Penggantian lam dengan mim ikhwanifillah syad tidak boleh apa dikiaskan. Ini menurut Ibn Jinni. Qala al-mu'allik hafizahullah ta'ala wa fihi nadhar fa innahu lughatu qaumin bi ayanihim. Ya, ini tidak bisa di telan mentah-mentah dalam artian butuh dicek ulang. Kenapa? Karena ini adalah bahasa kaum saat tertentu yaitu lughah himyar. Qala radhi hiya lughatu himyar. Taib wa nafar min Taib dan sederetan orang dari daerah Taib. Qala Zamakhsyari wa ahlul Yaman yaj'aluna makanaha al-mim. Wa hina idzin la yajuzu al-hukmu 'ala lughati qaumin bidh-dha'fi wa la bisyudud. Maka ketika itu kalau itu adalah lughah suatu kaum ya kita tidak boleh menghukumi dengan kelemahan atau syad. Naam. La yajuzul qiyas bi ibdali kulli lamin miman. Walakin yutaba' in sumi'. Ya. Tidak boleh untuk apa mengkiaskan dengan mengganti semua lam dengan mim. Dalam artian akhirnya nanti tidak ada mim lagi di lughah tersebut, ya kan? Yang diganti cuma pada lam ketika apa menjadi al, ya. Lam pada al itu yang diganti dengan mim. Tapi tidak semua lam diganti dengan mim pada lughah itu. Ini harus dipahami. Ini sekedar pengetahuan umum. At-tanbih tsani qala Ibn Jinni wa amma ibdaluha min al-lam fa yurwa anna an-Namr ibn Talib haka qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa min al-birri siyami fi safari yuridu laysa min al-birri as-siyamu fi safar fa abdala lam al-mu'arrafah miman al-mu'arrifah fa abdala lam al-mu'arrifah miman. Wa yuqalu inna an-namr lam yarwi 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadha al-hadith illa annahu syadz la yasughu al-qiyas 'alayhi. Nah, riwayatnya wa tabi'ahu Zamakhsyari wa Ibnu Ya'is fi syarhihi wa Ibnu Hisyam fil Mughni qala takunu am li ta'rif wa nuqilat al-Tayyi wa an Himyar wa awrad al-bait wal hadith wa qala kadha rawahu an-Namad bin Thulib qala Suyuti هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وطبراني في معجمه الكبير من حديث كعب بن عاصم وسنده صحيح صحيح secara zahirnya ya tidak zahirnya sahih sebagaimana dikatakan Ibnu Syekh Albani di depan cuman dia syadz dan menyelisihi riwayat yang lain wa kadza rawahu Namr Ibnu Thalib wa kadza dzakara Ibnu Ya'is wa Sakhawi kilahuma fi syarh mufassal wa sahibul basit wa yuqal inna an-namar lam yarwi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam illa hadzal hadits wa kulluhum tawarada ala ma la asla lahu. Tayyib. Awalan fa li anna an-namar mutawallin mukhtalafun fi islamihi wa sahbatihi. Yang pertama. Diperselisihkan apakah muslim atau demikian pula sahabi. Wa amma thaniyan fa inna hadzal hadits la yu'raf min riwayat an-namar. Wal hadits alladhi rawahu an-namar Naam, inda man athbata sahbatahu ghair hadha al-hadith. Qala Abu Nu'aym fi ma'rifati sahaba anna Ibn Thalib asy-Sya'ir radhiyallahu anhu. Kataba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban. Wa ruwiya min tariqin mutarrif anhu. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yadhhaba katsiran min wahari sadrihi falyasum syahr as-sabri Ramadan wa thalatha ayyamin min kulli syahrin. Intaha kalamu sayyidi. Tapi ini berhubungan dengan tahqiq riwayat saja ya kan. Qala syarih Syafi'iyah qultu wa kadza qala Ibn Abdul Barr fil Isti'ab wa Ibn Hajar fil Isabah anna an-Namr ibn Thalib lam yarwi illa haditsan wahida qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul shaumu syahri sabr wa thalatha ayyamin min kulli syahr yudhibna wa ghara as-sadr berhubungan dengan puasa 3 hari ini puasa di bulan kesabaran yaitu bulan Ramadan serta 3 hari setiap bulannya ini akan menghilangkan kotoran-kotoran di dada. Qultu wa hadithuhu hadza dzakarahu syekhuna Muqbil fi Sahih Musnad fil Mubhamati min al-A'rabi. Ya pada kategori Mubhamat karena enggak diketahui siapa enam sahabinya. Seorang A'rabi saja. Tapi Mubhamnya sahabi ini enggak masalah. Karena semua sahabat udul. ثم قال وهذا حديث صحيح وقد أخرجه أبو داود والنسائي والصحابي المبهم هو نمر بن طالب كما في تحفة الأشراف فعلى هذا فصحبة النمر بن طالب رضي الله عنه ثابتة قطعا لصحة حديثه نعم حديث tentang apa puasa 3 hari setiap bulan sahabinya Namr bin Thalib. Ini tambahan faedah saja berhubungan dengan lugah himyar yang kanifilah di mana mereka mengganti al dengan mengganti lamnya dengan mim menjadi am. Yang menjadi dasar adalah apa? Adalah bait syair kanifilah. Adapun hadis maka kita katakan hadisnya apa? Syadz. Nah. Tayyibarakallahu fikum naktabi hadza.